السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menjalankan satu ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, salah satu ibadah yang besar yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut, untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang mana yang telah antum ketahui bahwasanya malam ini adalah jadwal ataupun kajian yang biasa diisi oleh Ustazuna Al-Ustaz Sirajuddin Abbas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Namun beliau pada malam hari ini berhalangan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan syafahullah, syifaan kamilan. Maka untuk tidak menyia-nyiakan waktu kita, supaya kajian rutin pada malam hari ini tetap bisa kita isi dengan kegiatan ilmu, saling berbagi faedah, maka insyaallah ta'ala di sini kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari Kitabul Jami', ya, Kitabul Jami' min Bulughil Maram, Kitab Al-Jami' yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram, ya. Kitab ini Bulughul Maram ini sebenarnya adalah kitab yang membahas abwabul fiqh. Ya, bab-bab fiqhi. Bab-bab fiqih. Ya, namun pada akhir pembahasan kitab ini, kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz menyebutkan ya Kitabul Jami', yaitu kitab yang berisi sekumpulan pembahasan ya. Nah, terkait masalah adab. Nah, masalah albir wassilah. Nah, masalah zuhud wal wara' yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan fikih. Ya. Nah, namun beliau sebutkan di dalam kitab Bulughul Maram menunjukkan betapa pentingnya permasalahan ini. Ya. Nah, seolah-olah beliau mengingatkan kita setelah kita membahas permasalahan-permasalahan fikih, ya, tentunya yang tidak kalah pentingnya dari itu semua adalah membahas masalah adab. Nah, karena itu beliau menyebutkan di akhir kitab Bulughul Maram. Nah, kemudian babul adab. Ya, salah satu bab di dalam Kitabul Jami' tersebut adalah babul adab. Bab yang menjelaskan tentang permasalahan al-adab. Ya, tentunya ini sangat penting bagi kita. Ya, sebagai seorang muslim. Ya, tentunya dituntut untuk senantiasa nam beradab. Ya, berakhlak dengan akhlakul karimah. Mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun al-adab dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Al-Fath, Fathul Bari. Kata beliau, al-adab maknanya adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Ya. Adab itu maknanya adalah mengamalkan perkara-perkara yang terpuji. Ya, mengamalkan perkara-perkara yang terpuji. Qaulan wa fi'lan. Baik ucapan atau perbuatan. Ini adab. Yang terpuji. Nah. Ya. Wa huwal akhdhu bimakarimil akhlaq. Itu dia ya, melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia, mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Naam, wa huwal huda alladzi kammalallahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu petunjuk ya, al-huda. Naam, petunjuk yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nabinya dengan petunjuk tersebut, dengan akhlak tersebut. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menggambarkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ala khuluqin adzim. Itu benar-benar ya di atas akhlak yang agung. Ya. Demikian pula istri beliau ya, sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, menggambarkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya. Naam. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Jadi beliau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an. Nah, ini tentang masalah akhlak. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Ubassam di sini dalam Syarah Bulughul Maram. Tabliyah wa huwa an-nahjul ladzi yuhawilu an yasira 'alaihi arbabul qulub. Adab ini adalah suatu permasalahan yang arbabul qulub Naam. Arbabul qulub yaitu orang-orang yang senantiasa ingin memperbaiki hatinya itu berusaha untuk ya memperdalam masalah adab ini. Ya. Nah, memperdalam dan berusaha untuk mengamalkan masalah adab. Nah, ya, oleh karena itu sebagian para ulama mereka sebelum menuntut ilmu itu belajar adab. Ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian salaf. Ya. Nah, ta'allamnal adab qabla al-ilm. Ya, au kama qalu. Kami mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Walaupun adab itu juga bagian dari ilmu. Nah. Maka ini sekilas tentang makna al-adab. Tentunya adab, ya, nah, adab itu haruslah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sesuai dengan syariat, ya, harus sesuai dengan rambu-rambu syariat. Nah, terkadang ada suatu perkara yang itu dianggap adab, padahal itu tidak beradab. Ya, nah, memang seperti adat, ya, adat, ya, misalnya adat di suatu adat tertentu itu dianggap adab, tapi dalam syariat itu tidak dianggap adab. Ya, demikian pula sebaliknya, yang di dalam syariat itu dianggap adab, tetapi secara adat itu terkadang tidak dianggap adab. Ya, contohnya apa? Kalau di tengah-tengah kita misalnya jalan dengan membungkuk, ya kan? Itu adab secara adat, ya. Tapi secara syariat itu tidak boleh. Ya, jalan sambil membungkuk, ya, permisi, itu secara syariat tidak diperbolehkan. Walaupun ya orang-orang menganggap itu adab, tapi tidak sesuai dengan syariat. Maka adab haruslah sesuai dengan syariat. Nah, kemudian kita baca hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nah, Abu Hurairah sahabat yang masyhur, ya. Nah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Nah, secara mutlak, ya ini, ya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim, ya, hak seorang muslim, alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada enam. Ya, ada enam perkara. Nah, apa aja itu? Idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama adalah, idza laqitahu, apabila engkau bertemu dengannya, ya, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu, ya, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, apabila dia meminta nasihat, ya, minta arahan kepadamu, fansahhu, maka nasihatilah dia. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, apabila dia bersin kemudian memuji Allah, fashammithu, maka doakanlah dia. Ya, doakanlah. Naam. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, apabila dia meninggal maka iringilah ya, jenazahnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan 5, ya. Hakul muslim alal muslimi khomsun. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya khomsun dengan menghilangkan wa idza stansahaka. Ya. Naam. Kemudian di sini ya Syekh Al-Bassam ya dalam mensyarah hadis ini, dalam syarah beliau terhadap Ulughul Maram. Nah, kata beliau, ad-dinul islami dinul mahabbah wal mawaddah wal ikha. Agama Islam, ad-dinul islam adalah dinul mahabbah. Ya, agama yang membangun kecintaan, wal mawaddah dan rasa kasih sayang, wal ikha serta persaudaraan, ya. Yahussu 'alaiha, dan Islam sangat mengasung ya, umatnya untuk mewujudkan perkara ini, al-mawaddah wal ikha, ya, rasa cinta, rasa kasih sayang dan persaudaraan itu sangat ditekankan di dalam Islam, ya. Oleh karena itu syariat telah mensyariatkan kepada kita, di dalam syariat itu diajarkan kepada kita perkara-perkara untuk mewujudkan kecintaan tersebut. Ya. Disyariatkan kepada kita suatu syariat yang itu menjadi sebab timbulnya ya, rasa cinta dan kasih sayang dan persaudaraan. Naam. Wa inna min ahammi hal qiyami bil wajibatil ijtima'iyah bainal afradi al muslimin. Dan yang paling pentingnya adalah menegakkan kewajiban-kewajiban ijtima'iyah, ya. Kewajiban-kewajiban ijtima'iyah. Nah, secara masyarakat bainal afradil muslimin, di antara individu-individu kaum muslimin. Ya. Min ifsya'is salam. Ya. Di antaranya adalah menyebarkan salam. Wa ijabatu da'wah. Demikian pula ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Wa nushu fil musyawarah, memberikan nasihat di dalam musyawarah. Wa tashmitul 'atis, mendoakan orang yang bersin ya, dan mengunjungi orang yang sakit serta mengikuti, mengiringi jenazah. Nah, dan di dalam hadis ini ada perkara-perkara yang insyaallah taala akan kita bahas satu persatu. Ya. Yang disebutkan di dalam hadis ini yang pertama adalah assalam. Permasalahan seputar salam. Ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk ke suatu rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tasta'nisu, sampai kalian itu minta izin, ya. Wa tusallimu, dan mengucapkan salam ala ahliha, kepada penghuninya. Nah, ya, ayat ini menjelaskan kepada kita ya tentang dilarangnya seorang memasuki rumah yang bukan rumahnya tanpa meminta izin terlebih dahulu, ya. Nah, tanpa mengucapkan salam langsung menyelonong masuk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Apabila kalian masuk suatu rumah, fasallimu ala anfusikum. Ya. maka ucapkanlah salam untuk diri-diri kalian sendiri. Ya, untuk diri-diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan min indillah. Sebagai bentuk penghormatan, ya, penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mubarakatan thayyibah. Dan suatu bentuk, ya, keberkahan dan kebaikan. Nah, perintah untuk kita mengucapkan salam ketika masuki rumah yang apabila rumah tersebut tidak ada penghuninya, kosong, maka ucapkan salam untuk kita sendiri. Ya, assalamu alayna. Ya, kalau masuk ke dalam rumah yang kosong. Seperti itu. Nah, dan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah hatta tu'minu. Sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman, ya, sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang suatu perkara yang apabila kalian mengamalkannya, ya, kalian akan saling mencintai. Akan timbul rasa cinta, kasih sayang di antara kalian. Ya. Apa itu absyus salam bainakum? Itu menyebarkan salam. Ya. Ifsyaus salam. Menyebarkan salam di antara kalian. Nah. Ya. Oleh karena itu, nah, idza yuhsinu an tu'ta bi alfadhiha wa ma'aniha al-kamilah. Oleh karena itu, yang paling bagus adalah mendatangkan lafaz salam itu dengan lafaz yang sempurna, yaitu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lafaz yang sempurna. Naam. Qala fil iqna'. Naam. Berkata pemilik kitab Al-Iqna', beliau, wabtida'us salam sunnah. Memulai salam ini sunnah. Ya. Walaupun hadis ini secara zahirnya wajib. Ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, fasallim alaihi. Maka ucapkanlah salam atasnya. Ya, secara zahir ini perintah, ya. Tapi para ulama telah ijma', sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya ibda'u bisalam sunnah. Memulai salam itu sunnah. Ya, wa minal jama'ah sunnah kifayah. Nah, dan dari jama'ah itu sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah itu sunnah. Jadi selain fardu kifayah ada sunnah kifayah. Sunnah yang apabila telah ada beberapa orang yang telah mengamalkannya cukup. Yang lainnya juga telah mendapatkan sunnah tersebut, pahala sunnah tersebut. Nah, walau sallama ala insan thumma laqiyahu an qurbin, ya, sunnah an yusallim alaihi thaniyan. Nah, apabila, ya, sallama ala insan, seorang mengucapkan salam kepada seorang, thumma laqiyahu an qurbin, kemudian pisah sebentar, ya, kemudian bertemu lagi, sunnah an yusallim alaihi thaniyan, disunahkan untuk mengucapkan salam, ya, kepada dia untuk yang kedua kali. Nah, ya, disunahkan. Wa salisan, demikian pula yang ketiga, wa aksar. Nah, dan yang lebih dari itu. Nah, wa la yatrukus salam idza kana ala dhannihi annal muslim yarad la yuraddu la yaruddu alaihi. Atau annal musallam la yaruddu alaihi. Dan jangan dia meninggalkan assalam, ya, jangan dia tidak mengucapkan salam, ya, sekedar dia menyangka orang yang akan diberikan salam ini tidak akan membalasnya. Jangan, ya, tetap ucapkan salam. Nah, itu sunnah. Kalaupun orang yang telah diberi salam dia tidak membalas salam kita, maka kita telah mendapatkan pahala sunnah. Nah, Dan orang yang tidak menjawab salam tentunya berdosa. Menjawab salam wajib. Ya. Memulai salam sunnah dan membalas salam itu wajib. Nah, waraddu salam fardun, fardu ainin 'alal munfarid wa fardu kifayati 'alal jamaah. Dan membalas salam itu fardu ain 'alal munfarid, bagi orang yang sendiri maka itu fardu ain. Ya. Nah, wa fardu kifayah 'alal jamaah, dan untuk jamaah itu fardu kifayah. Jadi kalau satu orang memberi salam kepada satu orang, itu wajib dia membalasnya, membalas salam tersebut, ya, menjawab salam tersebut. Adapun kalau ada seseorang mengucapkan salam kepada jamaah, misalnya anak di sini mengucapkan salam, ya, maka itu fardu kifayah. Tidak wajib semua menjawab, tapi beberapa orang saja. Nah, ya. Watuzadul waw fi raddis salam wujuban. Dan ketika menjawab salam itu ditambah dengan al-waw. Ya. Nah, wajib ditambah dengan huruf waw. Wa'alaikum salam. Nah. Tidak menjawab hanya sekedar assalamualaikum, alaikum salam. Tanpa huruf waw. Tapi ditambahkan dengan huruf waw. Nah. Wa yukrahu an yusallima 'alal mar'ati ajnabiyah illa an takuna ajuzan. Ya. Dan dimakruhkan, ya, dimakruhkan, makruh di sini makruh tanzih, ya, makruh, bukan makruh tahrim. Ya. Bukan makruh yang bermakna haram, tapi makruh tanzih, yang apabila ditinggalkan, yang sebaiknya ditinggalkan gitu. Tapi kalau dikerjakan tidak mengapa. Nah, dan dimakruhkan bagi seseorang untuk mengucapkan salam kepada wanita ajnabi. Ya, illa an takuna ajuzan. Kecuali dia ajuz. Wanita tua, ya, nenek-nenek. Ini tidak mengapa. Nah, au barozatan atau sekumpulan, ya, wanita sekumpulan. Nah, tapi kalau sendiri jangan. Tapi kalau sekumpulan, ya, wanita itu tidak mengapa. Nah, demikian pula wa yukrahu 'ala talin wa dzakir wa mulabbin wa muhaddits wa khatibin wa wa'izin wa nahwihim. Dan dimakruhkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang sedang membaca Al-Qur'an, ya. Ini sebaiknya tidak mengucapkan salam. Ya, kalau dia lagi membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Wa dzakir, demikian pula orang yang sedang berzikir. Karena orang yang sedang berzikir sibuk. Ya, termasuk dia membaca Al-Qur'an. Nah. Wa mulabbin, dan orang yang sedang bertalbiyah. Ya, ketika ihram. Ya, ketika menunaikan ibadah haji. Nah, wa muhaddis, demikian pula kepada muhaddis yang sedang menyampaikan hadis. Nah, ini juga dimakruhkan. Wa khatib, demikian pula khatib yang sedang menyampaikan khutbah. Ya. Wa wa'id, dan orang yang sedang memberikan mau'idzah, nasihat, wujangan. Ya. Karena sedang dalam kesibukan, dia memberi wujangan. Ya, wa nahwihim, atau yang semisalnya. Ya. Nah. Wa 'ala man yusma' lahum. Ya, atau wa 'ala man yasmi'u lahum. Dan kepada orang-orang yang sedang mendengarkan mereka. Ya. Ya sudah, masuk saja. Nah, ya, seperti ini kita sedang taklim, ya sudah. Kalau ada yang baru datang, masuk, duduk. Ya. Kecuali mungkin orang-orang yang sedang yang dekat, ya, dengan dia. Seperti itu. Nah, ini dimakruhkan, ya. Sekali lagi bukan enggak boleh, tapi makruh. Ya. Naam. Wal hajar al manhiu anhu yazulu bisalam. Demikian pula orang yang sedang dihajar, sedang diboikot. Ya. Nah, kita mengetahui berapa batasan seorang boleh memboikot saudaranya? 3 hari, ya. Nah, ya, 3 hari. lebih dari 3 hari ini tidak diperbolehkan. Nah, orang yang sedang memboikot itu tanda dia mengakhiri pemboikotannya adalah dengan salam. Ya. Kecuali memang orang-orang tertentu ahlul bidah, ya. Tentunya tidak kita ucapkan salam, bahkan tidak dijawab salamnya. Nah. Ya. Wa yusannu an yusallima indal insiraf wa idza dakhala baitahu au baitan khalian. Dan disunahkan mengucapkan salam ketika insiraf, berpaling. Jadi bukan ketika bertemu saja ya. Ketika berpisah juga disunahkan salam. Ya, walaupun di sini disebutkan idza laqitahu, apabila bertemu, tapi di sana ada hadis-hadis yang lain menyebutkan ya sunnah juga. Ya. Ketika berpisah mengucapkan salam. Au baitan au dakhala baitahu, atau dia masuk ke dalam rumahnya. Au baitan khalian, atau rumah yang kosong. Juga disunahkan salam. Atau masjid yang kosong. Ya. Naam, atau masjid yang kosong dengan ucapan apa? Assalamu alaina. Ya, assalamu alaina. Ucapan salam untuk diri kita sendiri. Karena ya rumah kosong tidak ada penghuninya. Ya, tentunya salam untuk diri kita sendiri. Ya. Ucapannya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Seperti itu salamnya. Ya, kalau kita masuk ke rumah kita yang lagi kosong misalnya, ini ucapannya, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Ya. Seperti bacaan tasyahud ya. Wa yajzi wa yajzi'u assalamu alaikum, dan mencukupi ucapan assalamu alaikum, itu mencukupi. Dan jawabannya wa alaikum salam, wa alaikumus salam. Ya. Atau dijawab dengan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang jelas tentang menjawab salam ini, ya, kalau seorang misalnya mengucapkan salam, assalamualaikum, ya, menjawabnya dengan jawaban waalaikumsalam cukup. Kalau yang mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang jawab juga wajib mengucapkan ya minimalnya setara dengan ucapan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak boleh menjawab waalaikumsalam. Tidak boleh. Harus sama. Ya. Kalau yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ucapkan lengkap. Jawabannya juga lengkap. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan suatu penghormatan, ya, seperti ini salam, maka balas dengan yang lebih baik. Ini sunnah. Ya. Orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah dengan jawaban yang lebih baik, ini sunnah. Ya. Jawaban yang setara itu wajib, menjawab dengan yang semisalnya itu wajib. Nah. Ya, jadi harus minimalnya rudduha. Semisal dengan ucapan dia, ya, tidak boleh lebih sedikit atau lebih kurang dari apa yang dia ucapkan. Nah, ya, wa tusannu musafahah ar-rajul lirajul, ya, ar-rajul lirajul, dan disunahkan bersalaman, ya, bersalaman antara laki-laki dengan laki-laki, wal mar'ah lil mar'ah, demikian pula wanita dengan wanita, ya. Wala yanza'u yadahu min yadi musafihihi hatta yanza'aha illa lihaja, dan jangan dia melepaskan tangan dari orang yang menyalami dia sampai orang yang menyalami dia itu sendiri yang melepaskan. Ini adab ya. Jadi misalnya kita ada orang yang menyalami kita, ya, jangan kita langsung lepaskan, biar dia yang melepaskan, seperti itu. Ini adab, ya, ini masya Allah. Nah, adab seperti itu. Ya, salam. Ya, yang lebih berhak melepaskan tangannya ya orang yang menyalami kita. Nah, ini. Wala ba'sa bil mu'anaqah, tidak mengapa untuk bermu'anaqah. Oh, mu'anaqah apa? Adu leher, berpelukan ya. Pelukan, atau kalau kita apa istilahnya, speak-speak gitu ya, kanan ke kiri gitu ya. Tidak mengapa, ya. Naam. Wa takbilu ra'si wal yadi, ya, wal yad li ahli al-'ilm. Demikian pula tidak mengapa untuk mencium kepala dan tangan kepada ahlul ilm, orang-orang yang apa ahlul ilm, para ulama, boleh. Ya, hanya saja ini jangan dijadikan apa ya? Kebiasaan. Ya. Nah, Syekh Al-Albani itu tidak senang kalau ada salam ke dia dicium tangannya, ya. Ketika ada murid beliau, ya ketika Syekh Al-Albani sakit, itu ada murid beliau mencium tangannya. Kemudian ditegur oleh Syekh Al-Albani, "Jangan kau biasakan ini nanti kepada murid-muridmu." Ya, seperti itu. Tapi tidak mengapa, ya. Orang-orang yang kita anggap tua, ya, orang tua sendiri itu tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Naam. Ya. Asal jangan kita saja yang membiasakan, ya, misalnya kita membiarkan tangan kita salam dicium gitu ya. Nah. Wad-din wa nahwihim. Demikian pula ahli agama ya, orang-orang soleh, orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dituakan, ya, tidak mengapa. Biasa ya. Ketemu lama dicium kepalanya ini biasa. Ya, dilakukan. Nah. Kalau di Yaman itu biasanya itu kalau salaman itu saling apa? Lomba mencium tangan gitu ya. Salam itu saling tarik-tarikan gini, masing-masing mau mencium tangannya gitu. Akhirnya ketemu ini. Nah, ya, demikian pula kalau salaman kepada anak kecil. Kalau di tempat kita, di adat kita biasanya anak kecil mencium tangan yang tua ya. Kalau di Yaman enggak, yang tua mencium tangan anak kecil. Ya. Gantian. Ya, dia mencium tangan anak kecil kemudian diciumkan gantian seperti itu. Nah, ini adat ya, adat. Yang seperti ini, yang adat-adat seperti ini kalau tidak melanggar syariat ya, tidak mengapa. Naam. Ya. Ini terkait dengan permasalahan salam. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan seputar hukum salam yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah. Naam, tentang hukum-hukum seputar salam. Beliau menyebutkan di sini beberapa permasalahan. Ya. Kaifiyah raddus salam. Cara untuk menjawab salam. Ya. Nah. Permasalahan yang disebutkan di sini, idza balagoka syakhsun salam, syakhsun alaika, ya, idza balagoka atau idza balagoka syakhsun salami syakhsin, salama syakhsin alaika, ya, wajaba an taruddu alaihi salam. Apabila ada seseorang menyampaikan salam kepadamu, ya, titip salam, maka wajib engkau untuk menjawab salamnya, ya. Nah, fa idza qala laka, apabila dia mengatakan fulan yaqra alaika salam, si fulan mengucapkan salam untukmu, ya, kalau bahasa kita fulan titip salam untukmu, ya. Nah, maka engkau menjawab apa? Wa alaihi salam, dan alaihi salam dengan dhamir ghaib, ya, atau wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Demikian pula Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ya pernah menyampaikan salam kepada Aisyah, salam dari malaikat Jibril. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aish." Ya. Ya Aish. Panggilan untuk Aisyah, panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah. Naam. Hadza Jibrilu yuqri'uki salam. Ya. Ini malaikat Jibril menyampaikan salam untukmu. Ya. Subhanallah, malaikat Jibril mengucapkan salam untuk Aisyah. Ya, titip salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah. Faqalat, maka Aisyah mengatakan wa alaihi salam, ya, dan atasnya juga keselamatan. Wa rahmatullah wa barakatuh. Nah. Ini. Qala ashabuna, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ya. Qala ashabuna, kata Imam Nawawi, telah berkata ashabuna, maksudnya para ulama-ulama madhab Syafi'i, karena beliau Syafi'iyah. Nah, hadzal radd wajibun 'alal fawr. Jawab salam, ya, menjawab salam itu wajib dijawab segera. Jangan ditunda jawabnya. Ya. Nah, ada yang mengucapkan salam kepada kita misalnya. Kalau kita lagi ngobrol, ya sudah dipotong obrolannya, jawab waalaikumsalam. Jangan nunggu 5 menit. Nanti nunggu 5 menit baru jawab salam. Nah, wajib, wajib 'alal fawr. Wajib dijawab secara langsung, segera. Nah, wa kadza law balaghahu salam fi waraqatin bin ghaib, demikian pula, ya, apabila ada orang yang menyampaikan salam melalui kertas surat, ya wajib dijawab. Ya, wajib. Secara faur, wajib dijawab segera. Ya. Nah, ada SMS, assalamualaikum, wajib dijawab. Waalaikumsalam. Ya, kalau di grup misalnya, grup WA, ada yang mengucapkan salam, ya, maka hukumnya fardu kifayah. Nah, harus ada yang menjawab. Kalau nggak ada yang menjawab, salamnya berdosa. Ya, berdosa yang ada di grup itu semua, yang membacanya. Ya. Nah, kecuali yang nggak membuka WA-nya. Nah, harus dijawab. Kalau misalnya dia nanya suatu pertanyaan, misalnya, afwan, assalamualaikum, mana mau tanya, ini. Kita misalnya nggak bisa jawabnya, jawab salamnya aja, gitu. Jangan menjawab pertanyaannya kalau kita nggak bisa menjawabnya. Nah, ya. Wa min ghaib lazimahu an yarudda salam alaihi billaf alal faur idza qara'ahu. Demikian pula orang yang ghaib, ya, orang yang tidak hadir mengucapkan salam untuk kita, wajib langsung dijawab, dibalas salamnya secara faur, segera dijawab salam. Kemudian beliau menjelaskan, Syekh Abdus Salam bin Barjas, wahal yaruddu salam alal, ya, murassil aydan, ya, murassilil aydan. Nah, apakah wajib, ya, ataukah apakah seorang yang menyampaikan salam kepada kita, ya, yang menyampaikan titipan salam itu kita juga mengucapkan salam untuk dia, ya, dengan mengatakan apa, alaihi wa alaika salam, atau alaika wa alaihi salam, ya. Sementara di dalam hadis Aisyah yang kita baca tadi, itu secara zahirnya, ya, itu cuman menyebutkan Aisyah mengucapkan alaihi salam, tidak mengucapkan alaika wa alaihi salam. Ya, kata beliau di sini, naam, fadalla dzalika ala annal wajib raddus salam alal mursil. Maka hadis Aisyah itu menunjukkan yang wajib, ya, yang wajib itu menjawab salam terhadap orang yang menitipkan orang yang mengucapkan salam kepada kita, bukan orang yang dititipi salam. Ya, itu yang wajib. Tapi waqad waradat ahaditsu fi raddis salam 'alal mursil wal murassil wa amsalha marwahu an-nasa'i fi 'amalil yaumil wa lailah. Ya, fi 'amalil yaumi wa lailah. Dan telah datang beberapa hadis, ya, yang menyebutkan ya, tentang disyariatkannya menjawab salam, mengucapkan salam untuk orang yang mengucapkan salam dan yang dititipin salam, ya, atau yang semisalnya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, ya, di dalam kitab Amalul Yaum wa Lailah. Ya. Kitab Amalul Yaum wa Lailah ini kitab yang berisi kumpulan dikir dan doa. Ya. Di dalamnya banyak hadis-hadis yang dhaif. Ya. Naam. Di halaman 301. Naam. Disebutkan di situ hadis dari Anas, ya, dari Anas bin Malik. Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Khadijah. Malaikat Jibril suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi beliau ada Khadijah. Nah, wa qala inna Allah yuqri'uka Khadijah assalam. Nah, yuqri'u Khadijah assalam. Nah, kata malaikat Jibril, sesungguhnya, nah, kata ini kata Rasulullah kepada Aisyah, kepada Khadijah, ya, innallaha yukri'uka Khadijah tassalam. Yukri'u Khadijah tassalam. Jadi malaikat Jibril menitipkan salam kepada Rasulullah, ya, kepada Khadijah, untuk Khadijah. Yang salam tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salam dari Allah di melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah untuk Khadijah. Jadi tiga perantara, ya. Tiga perantara. Ada enggak yang biasa seperti itu? Salam sampai tiga perantara. Tolong sampaikan salam fulan dari fulan. Kayaknya repot. Ya. Faqalat, maka Khadijah mengatakan innallaha huwassalam. Sesungguhnya Allah dialah assalam, ya, karena assalam ini nama Allah. Ya, jadi Khadijah tidak menjawab alaihi salam karena ini fi haqqillah, untuk Allah, ya. Jadi enggak alaihi salam enggak. Innallaha wassalam, ya, memang Allah Subhanahu wa taala salam. Ya, karena salam itu kan doa. Kalau ucapan salam untuk kita itu doa. Ya, doa keselamatan untuk Allah, ya. Penisbatan innallaha wassalam. Wa ala Jibril assalam. Demikian pula untuk Jibril assalam, wa alaika assalam. Dan untukmu, yaitu untuk Rasulullah assalam. Wa rahmatullah wa barakatuh. Ya. Jadi yang dititipin salam semua, ya, diberikan ucapan salam oleh Khadijah. Baik Jibril maupun Rasulullah juga mendapatkan ucapan salam. Ya. Di sini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Naam, kata beliau, hadis sahih ala syarti Muslim walam yakhruja. Naam. Kemudian wa yustahab an yusallim ala Rasul. Ya. Qila li Ahmad inna fulanan yuqri'uka salam, dan Al-Imam Ibnu Muflih juga menjelaskan masalah ini, ya, tentang mustahabnya mengucapkan salam untuk Ar-Rasul, yaitu utusan. Utusan yang membawa salam tersebut. Dikatakan kepada Al-Imam Muhammad, inna fulanan yukri'uka salam. Sesungguhnya, si fulan menyampaikan salam untukmu. Maka Al-Imam Muhammad menjawab, alaika wa alaihi salam. Ya, alaika wa alaihi salam. Nah, ini asar dari Al-Imam Muhammad, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mufli Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Nah. Kemudian qala rajulun, jadi selesai pembahasan salam untuk murassil, ya, salam untuk orang yang dititipi salam. Nah, Baik, mungkin kita cukupkan karena waktu. Insyaallah ta'ala, apabila ada kesempatan lain akan kita lanjutkan pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat untuk diri anak pribadi dan untuk para ikhwah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.